بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزكم الله membentuk generasi penerus yang saleh salihah generasi yang memiliki akidah yang kuat, prinsip yang kokoh, semangat dalam beribadah, berakhlakul karimah, yang dikenal dengan jailun rabbani, generasi yang terbimbing oleh Allah Azza wa Jal. Ini merupakan misi besar dalam Islam. Misi besar dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Misi besar dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dilanjutkan oleh para sahabah, para tabi'in, para atba'u tabi'in, lalu oleh para ulama-ulama kita yang terkemuka terdahulu sampai hari ini. Misi besar mereka ialah membentuk generasi penerus yang terbimbing dengan bimbingan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab mereka inilah yang nanti akan meneruskan perjuangan membela Islam, menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia. Dari mulai yang skala kecil di rumah mereka sampai skala besar di seluruh dunia ini. Barakallahu fikum. Adanya bimbingan-bimbingan syariat yang disampaikan oleh para anbiya wal mursalin. Di antara tujuannya ialah ini, membentuk masyarakat yang saleh dan salihah, dan membentuk generasi penerus yang juga saleh dan salihah. Adanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para anbiya wal mursalin juga demikian, isinya adalah bimbingan-bimbingan, arahan-arahan untuk membentuk sebuah masyarakat yang terbimbing dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, lalu membentuk generasi-generasi penerus di atas bimbingan yang sama. Diutusnya para anbiya wal mursalin alaihimussalatu wassalam di tengah-tengah umatnya juga memiliki misi yang sama untuk islahul mujtama, memperbaiki masyarakatnya dengan bimbingan wahyu-wahyu ilahi, lalu kemudian membentuk generasi-generasi penerus di atas bimbingan yang sama. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir, beliau diutus kepada semua umat manusia dan jin, diberi kitab suci Al-Quran, diberi bimbingan syariat yang paling sempurna, yang paling indah. Semuanya itu misinya sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Islahul mujtama, memperbaiki masyarakat yang ada dari semua sisinya dengan bimbingan-bimbingan dari Allah Azza wa Jal, lalu kemudian membentuk generasi-generasi penerus di atas bimbingan yang sama. Demikian pula yang dilakukan oleh para salaf kita dari kalangan sahabah, tabi'in, tu'ut tabi'in, dan para ulama kita. Misi mereka adalah mendakwahkan Islam di tengah-tengah umat, menyampaikan risalah Allah dan Rasulnya di tengah-tengah umat, ialah untuk perbaikan masyarakat semua sisinya, lalu membentuk generasi-generasi penerus di atas bimbingan yang mulia tadi. Sehingga ini merupakan misi besar dakwah Islam yang diemban oleh para anbiya wal mursalin, yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diemban oleh para penerus-penerus beliau dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama ini, memperbaiki masyarakatnya, akidah mereka, prinsip-prinsip keimanan mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, adab dan akhlak mereka, membentuk generasi penerus di atas bimbingan yang mulia tadi. Barakallahu fikum. Ikhwanati na'azakumullah. Dari apa yang diuraikan tadi, kita akan bisa menyatakan bahwasannya yang memiliki tanggung jawab besar dan andil besar mewujudkan misi ini ialah mereka-mereka yang tersebut tadi. Dan pada umumnya, merekalah orang-orang yang tersebut. Karena mereka yang tampil di tengah-tengah masyarakat, karena mereka yang muncul di permukaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga semua orang rata-rata tahunya, merekalah orang-orang yang memiliki andil besar dalam memperbaiki masyarakatnya, di dalam membentuk generasi Rabbani. Maka perlu diingatkan di sini, ada satu pihak yang ternyata dalam sejarah Islam, sekaligus dalam pandangan Islam yang mulia ini, ada sebagian pihak yang justru memiliki andil terbesar dalam perbaikan masyarakatnya, dalam membentukkan generasi penerus yang baik. jarang diekspos, jarang diketahui, namun andilnya itu sangat besar. Bahkan bisa dikatakan kunci dari semua andil-andil tadi ialah larinya kepada pihak yang satu ini. Dialah al-mar'atu salihah, wanita salihah dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, wanita yang salihah selaku ummun li auladiha, selaku ibu bagi putra-putrinya, selaku zaujatun li ba'liha, selaku seorang istri bagi suaminya. Mereka inilah barakallahu fikum pihak yang ternyata memiliki andil besar dalam bab yang satu ini, namun jarang terekspos. Ikhwanatina azzaakumullah, dalam pandangan Islam, al-islah ala qismain. Yang namanya memperbaiki kondisi masyarakat secara umum ada dua macam. Yang pertama ialah al-islahu zahir, perbaikan secara zahir, secara lahiriah, yang nampak, kelihatan di permukaan, memberikan pencerahan-pencerahan di masjid-masjid, di tempat-tempat yang terbuka, tampil di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Ini islahun zahir. Yang ini didominasi oleh kaum lelaki, karena merekalah yang bisa tampil, yang bisa muncul di permukaan, di tengah-tengah masyarakat, di hadapan masyarakat dan generasi penerus. Ini yang selama ini dimunculkan, diekspos, dan memang punya andil besar para anbiya wal mursalin dari kalangan kaum laki-laki, para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini yang tampil ke permukaan kebanyakan kaum laki-laki. Betul memang. Ini islahum zahir. Ada lagi yang kedua ialah islahun batin, atau dibahasakan dengan sebutan islahul mujtama' fima wara'al judur, perbaikan masyarakat di balik tembok. Pada umumnya tidak tampil di permukaan, tidak diekspos keluar, tapi di balik tembok, di rumah-rumah kaum muslimin, di tempat-tempat khusus untuk mereka. Inilah barakallahu fikum tempatnya mar'atun salihah, wanita salihah, wanita yang mukminah, memberikan andilnya, sumbangsihnya untuk perbaikan masyarakat, bahkan untuk mencetak generasi penerus yang rabbani. Pada umumnya mereka gak tampil tengah-tengah umat, mereka di balik layar. Barakallahu fikum. Kita bisa menyatakan bahwasanya perbaikan hampir semua masyarakat, atau mungkin separuhnya masyarakat, itu semuanya sumbernya dari kalangan kaum wanita. Pembentukan generasi-generasi penerus yang kemudian tampil membela agama, menyebarkan agama, mendakwahkan agama, semuanya atau sebagian besarnya atau separuhnya paling tidak, itu semuanya andilnya kaum wanita. Kenapa demikian? Ada dua alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah dikarenakan jumlah wanita itu sama dengan jumlah laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak jumlah wanita daripada kaum laki-laki. Jadi Bani Adam itu kalau mau disensus mana yang lebih banyak laki atau perempuan, itu hampir sama atau bahkan mungkin lebih banyak kaum wanitanya. Apalagi di akhir zaman nanti jauh lebih banyak kaum wanitanya. 50 wanita, satu laki-laki yang bertanggung jawab, yang mengurus mereka. Dari jumlah ini saja, ketika mereka semuanya menyatakan kemampuan mereka secara maksimal ikut andil dalam bab ini, maka sumbangsih mereka, andil mereka dalam bab pembentukan generasi Rabbani atau perbaikan masyarakat luar biasa besar. Bisa mungkin separuhnya atau mungkin lebih daripada itu. Barakallahu fiik. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dan ini yang paling real, ialah pembentukan generasi-generasi penerus yang saleh, perbaikan masyarakat itu semua bermula dari madrasah dalam rumah, tarbiyah pendidikan dalam rumah. Itu dimulai dari andilnya seorang wanita muslimah melahirkan putra-putrinya, yang mengasuh, merawat putra-putrinya, yang lalu mendidik, mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah yang benar, tarbiyah agama yang benar, menanamkan akidah kepada putra-putrinya yang benar, menanamkan prinsip-prinsip keimanan yang benar, menanamkan semangat ibadah, menanamkan akhlak wal adab dan muamalah yang benar pada anak-anak mereka sendiri. Ini sumber dari situ. Semuanya berasalkan dari al-madrasatul ula, madrasah pertama, yaitu madrasatul madrasah seorang ibu. Seorang ibu. Barakallahu fikum. Perlu diingat dan perlu dicatat, munculnya orang-orang besar dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini tidak luput dari andil seorang ibu yang membesarkan dia di waktu kecil, yang mentarbiah dia di waktu kecil, yang mengarahkan dia di waktu kecil kepada perkara-perkara yang mulia tadi. Adanya para anbiya wal mursalin, adanya para sahabah, para tabi'in dan para tabi'in salafun salihin yang dikenal sebagai pejuang-pejuang Islam, pendakwah-pendakwah Islam yang menebarkan Islam di seluruh dunia ini. Di belakang mereka itu ada andil sosok ibu, seorang ummun yang dari kecil mendidik mereka semua dengan tarbiyah agama yang kuat, yang benar. Assalamualaikum. Entah itu sosok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, sosok para mujahid, pejuang-pejuang membela agama, para da'i, dan segala macamnya itu. Jangan lupa, Di belakang mereka ada sosok wanita yang menempa anak-anaknya dengan tarbiyah agama yang sahih, yang dari sanalah muncul yang namanya generasi-generasi penerus yang baik. Dari sana pula akan muncul perbaikan masyarakat yang bagus, karena masyarakat dimulai dari keluarga-keluarga kecil tiap-tiap rumah tadi. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ragu kita menyatakan bahwasanya perbaikan masyarakat separuhnya bahkan lebih, di situ ada sumbangsih wanita. Pembentukan generasi-generasi rabbani, generasi-generasi yang saleh dan salihah, yang memberikan kemanfaatan untuk keluarganya, familinya, masyarakatnya dan bangsanya. Di sana ada andil seorang wanita, imma ibunya yang mentarbiyah mereka di rumah, atau mudarisahnya, ustazahnya yang mendidik putri-putri kaum muslimin, barakallahu fikum, dengan tarbiyah sahihah. Maka ikhwan fillah jazakumullah, generasi rabbani yang diharapkan tidak bisa lepas daripada andil wanita muslimah, seorang ibu yang salihah. Dari sinilah ikhwan fillah jazakumullah, Islam betul-betul memperhatikan sisi wanita muslimah ini. Sangat perhatian dengan sosok wanita ini. Tayib, mereka dari kalangan muslimah ini dituntut untuk memiliki kriteria-kriteria supaya dengan sifat-sifat tersebut bisa memberikan andil besarnya, sumbangsih besarnya untuk pembentukan generasi-generasi rabbani, perbaikan masyarakat dari dalam. Karena bagaimanapun juga secara realnya tidak semua wanita mampu untuk membentuk generasi. Yang dibahas wanita yang salihah, wanita yang memiliki karakter-karakter yang disebutkan dalam Islam. Nah, kalau wanitanya talehah, ya bukan generasi yang baik yang dilahirkan, malah generasi yang buruk. Kalau wanita-wanitanya Allahul Musta'an yang fasiqah, yang fajirah, bukan generasi baik yang dimunculkan sama dia, generasi yang buruk. Bukan perbaikan masyarakat yang dia hasilkan, tapi justru merusak masyarakat dikarenakan kefasikan yang dia kerjakan, kefajiran yang dia lakukan, kemungkaran yang dia sebarkan. Maka ikhwan fillah jazakumullah, para ulama kita menyebutkan beberapa kriteria penting yang harus ada pada wanita muslimah supaya mereka bisa menjadi al-madrasatul ula, madrasah pertama, sekolahan pertama untuk pembentukan generasi yang baik di masa akan datang dan untuk perbaikan masyarakat. Maka tema ini kita peruntukkan yang pertama kali untuk wanita muslimah, supaya mereka berbenah diri, mereka memperbaiki diri, mereka berupaya untuk memiliki sifat-sifat yang akan disebutkan nanti, barakallahu fikum. Juga ditujukan kepada yang mengurusi wanita ini dari kalangan orang-orang tua yang memiliki anak-anak putri, supaya mempersiapkan putri-putrinya dengan perangai-perangai kriteria yang disebutkan nanti supaya menjadi calon wanita solehah, calon ibu yang akan mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah yang untuk misi di atas masyarakat dari dalam dan pembentukan generasi yang akan datang. Sehingga yang pertama kali dituju adalah kaum muslimah, tayyib, dan yang kedua yang dituju adalah orang-orang tua yang memiliki anak putri dan para suami-suami yang memiliki istri atau banyak istri. Harus mempersiapkan zaujahnya atau zaujahnya. Ya kan nyatanya kan ada yang punya lebih dari satu. Mempersiapkan itu semua untuk misi besar ini, barakallahu fikum. Itu dimulai dari anak-anaknya sendiri. Baru kemudian merambah kepada anak-anak kaum muslimin yang lain di sekitarnya dia, barakallahu fikum. Yang pertama ialah antakunal mar'atu salihatan. Yang pertama, wanitanya harus wanita yang salihah. Tayyib, kapan wanita itu dikatakan salihah? Kapan pula laki-laki itu dikatakan saleh? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, yang punya kitab Riyadhus Shalihin dan yang lain-lainnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Tahriru Al-Fadhil Tanbih menukil dari Abu Ishaq Az-Zujjaj rahimahullah, mendefinisikan yang namanya saleh. Dikatakan huwal qa'imu bima 'alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil 'ibad. Simple tapi padat maknanya. Artinya orang yang saleh, perempuan yang salihah, ialah seseorang yang melakukan kewajiban dia. Seseorang yang menunaikan, yang melaksanakan kewajiban dia. Baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah, maupun yang berkaitan dengan hak-hak sesama hamba. Itu namanya saleh. Luas maknanya ini. Sehingga solehnya itu salihun, saleh kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jal, dia saleha. Dia kerjakan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi wanita yang saleha kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ibadahnya Masya Allah bagus, amalnya Masya Allah bagus, ketaatan dia Masya Allah bagus, ketakwaan dia Masya Allah bagus, tauhidnya, akidahnya, prinsip keimanannya kuat antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Salihah, nah, salihah mukminah, taqiyah, yang bertakwa, yang punya iman, yang punya kesalehan, taat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang kedua, dia salehah terkait dengan sesamanya, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan adabnya, terkait dengan muamalah sehari-harinya. Bagus. Akhlaknya baik dengan sesama, adabnya bagus dengan sesama, muamalahnya baik dengan sesama. Salehah kepada sesama hamba. Sehingga menyeluruh di sini. baik terkait dengan dia dengan Allah Azza wa Jal, baik antara dia dengan sesamanya. Wanita-wanita muslimah yang bisa diharapkan menjadi madrasah pertama untuk mendidik generasi penerus yang seperti ini keadaannya. Wanitanya yang salihah. Barakallahu fikum. Ini sifat yang dimiliki oleh para anbiya wal mursalin. Mereka semua disifati sebagai hamba-hamba Allah yang salihin. Juga merupakan sifatnya para pengikut Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, juga dikatakan sebagai salihin. Hamba-hamba Allah yang mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan di dunia ini, di akhirat nanti, adalah hamba-hamba Allah yang salihin. Keutamaan besar di dunia, keutamaan nanti di yaumul qiyamah, mendapatkan jannahnya Allah dan segala macamnya. Ini adalah untuk hamba-hamba Allah yang salihin. Barakallahu fikum. Khusus untuk wanita yang salihah, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Yang namanya dunia adalah kesenangan, barang-barang yang menyenangkan, dan sebaik-baik kesenangan dunia, barang-barang yang indah di dunia ini adalah wanita yang salihah. Dan semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan fadilah yang diberikan untuk orang-orang saleh, mereka juga dapat. Dikarenakan umum untuk laki-laki yang saleh atau wanita yang salihah. Barakallahu fikum. Ini sifat yang pertama, antakuna salihah. Pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab adalah, bagaimana caranya seorang wanita itu dikatakan salihah? Bagaimana caranya supaya dia menjadi hamba Allah yang salihah? Upayanya banyak. Yang pertama ialah dia harus salihah dengan ilmu syar'i. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau Daurul Mar'ati fi Islahil Mujtama', peran wanita dalam perbaikan masyarakat. Beliau menyatakan ketika menyebutkan sifat yang pertama ini, beliau mengatakan an takunal mar'atu nafsaha salihatan. Wanita tadi dirinya harus jadi wanita yang salihah. Litakuna uswatan hasanatan wa qudwatan thayyibatan fi banati jinsiha. Supaya dia nanti bisa menjadi teladan yang baik, ya, percontohan yang bagus bagi putri-putri Adam, bagi anak-anak putri dari kalangan Bani Adam. Belum mengatakan walakin, tetapi kaifa tasirul mar'atu ila salah. Bagaimana caranya wanita itu bisa mencapai tingkatan kesolehan? Beliau menegaskan li ta'lam kullu mar'atin annaha lan tasir ila salahi illa bil ilm. Wa ma a'nihi bil ilmi huwa al ilmu syar'i alladhi tatalaqqah. Hendaklah masing-masing wanita itu mengetahui bahwasanya dia tidak akan mencapai tingkatan kesolehan melainkan dengan ilmu. Dan yang saya maksud dengan ilmu syar'i, ilmu tentang agama Allah yang mulia ini. Ilmu syariat. Yang dia pelajari. Mungkin langsung belajar kepada seseorang. Dari suaminya. Atau muslimah lain yang memiliki ilmu. Atau membaca. Atau yang lain-lainnya. Di zaman sekarang ini sangat mudah. Media-media untuk mendapatkan ilmu agama. Ilmu syar'i yang benar. Barakallahu fikum. Ini upaya pertama. Bagaimana mungkin Anda salihah kalau enggak punya ilmu? Ya harus belajar dulu, terus dulu, ngaji dulu. Memiliki ilmu tentang perkara agama, dia amalkan, baru menjadi hamba Allah yang salihah. Maka wanita muslimah, sebagaimana kaum laki-laki, mereka juga wajib untuk belajar. Wajib untuk talabul ilmi. Mereka wajib mengerti tentang detail perkara agamanya. Harus paham bagaimana akidah Islam. Harus paham bagaimana prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Harus paham bagaimana ibadah kepada Allah. Harus paham bagaimana akhlak yang mulia. Adab-adab yang mulia. Harus paham. Harus belajar. Dan dia amalkan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi harus belajar, ngaji, terus. Ini upaya pertama supaya dia menjadi hamba Allah yang salihah. Kuncinya adalah ilmu, ilmu. Maka mereka harus ada ihtimam bil ilm, harus punya perhatian dengan yang namanya ilmu, al-ilmu syar'i. Jangan mau kalah dengan kaum laki-laki. Terus berjuang sekuat tenaga. Mendapatkan ilmu agama Allah yang cukup yang benar. Supaya dengan ilmu tadi dia bisa mengajarkan kepada putra-putrinya. Dan kepada putri-putri kaum muslimin di sekitarnya. Setelah ilmu baru kemudian diamalkan. Mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ini pembuktian ilmunya manfaat. Pembuktian dia salihah. Ketika ilmunya berkaitan dengan akidah, maka dia pegangi sebagai prinsip. Ketika ilmunya terkait dengan perkara ibadah, dia amalkan, dia terapkan. Sehingga dia betul-betul beribadah kepada Allah, beramal saleh dengan dasar ilmu. Ketika terkait dengan akhlak, dengan adab, dia berhias dengannya. Tunjukkan akhlak yang mulia, adab yang bagus dengan sesama, dengan ilmu yang dia pelajari. Dengan nampak semua itu pada kehidupan dia sehari-hari. Kelihatan aura-aura ilmu. Nampak nuansa-nuansa ibadah pada dirinya dengan ilmu yang dia miliki. Al-ilmu wal-amal. Barakallahu fikum. Naam. Ini terkait dengan dianya. Upaya yang lainnya dari keluarganya. Dari ayah ibunya. Bagaimana kedua orang tuanya mentarbiah dia dengan tarbiah yang benar sebagai hamba Allah yang salihah. Juga terkait dengan suaminya. Bagaimana suaminya bisa mentarbiah dia dengan tarbiah salihah sebagai zaujatun salihah, istri yang salihah. Bagaimana lingkungannya, lingkungan dia yang membuat bersemangat, dia semakin bersemangat untuk belajar agama dan mengamalkan agama. Bagaimana pula persahabatan dia, pertemanan dia dengan siapa dia bersahabat. Juga sangat penting, sangat mempengaruhi. Maka dia harus memilih sahabat-sahabat yang salihah, yang mukminah, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang berakhlakul karimah. Supaya bisa membuat dia semakin salihah dengan teman-teman yang baik tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan wanitanya dan terkait dengan masalah sekitar. Nah, dari sini pula ya khanafina azzakumullah, Islam memerintahkan dengan sangat kepada kaum laki-laki. Ketika hendak membina rumah tangga, mahligai rumah tangga, dia harus bisa memilih istri yang salihah. Karena bukan semata-mata dia dengan istrinya dalam pernikahan itu. Ada misi yang lebih jauh, lebih mulia, lebih agung lagi di balik itu. Mencetak generasi-generasi yang soleh. laki-lakinya harus soleh. Ya, maksudnya orangnya soleh, bukan namanya Pak Soleh. Dia harus soleh, rajulun soleh. Dia pun juga harus mencari sosok wanita pendamping hidupnya juga soleh. Sehingga bibit-bibitnya bagus, diharapkan bisa menghasilkan yang namanya zuriyatun soleh. Barakallahu fikum. Tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena empat perkara. Karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Rasul mengatakan, "Fadhfar bidzati din taribat yadak." Maka perhatikan jari perempuan yang memiliki agama. Kalau tidak, maka akan binasa diri kamu. Barakallahu fikum. Para orang-orang tua yang memiliki anak putri juga dinasihatkan Nabi kita Muhammad SAW. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Wahai orang-orang tua, ketika datang pada kalian laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, nikahkan putri kamu dengan dia. Kalau tidak, akan muncul fitnah besar dan kerusakan yang merata di muka bumi. Semua tertuju kepada pembentukan wanita yang salihah. Tayib, dari mulai dirinya berupaya sebagai wanita yang salihah, orang tuanya juga berusaha mentarbiyah, lingkungan juga demikian diperhatikan, pertemanan juga demikian, pendamping hidup juga demikian, supaya menjadi wanita yang salihah. Dari sinilah diharapkan akan terbentuk generasi penerus yang saleh dan salihah. Itu pada umumnya. Nek bapak ibunya soleh, anak juga ikut soleh pada umumnya. Ya ada sih yang peristiwa yang luar biasa, KLB, gitu ya, kejadian luar biasa. Takdirnya Allah Azza wa Jal, anaknya toleh, gitu. Bapaknya udah masya Allah, ibunya udah masya Allah, ternyata toleh. Itu di luar kemampuan usahanya seorang hamba. Ada nggak seperti itu? Ada ya? Wadaw, anaknya Nabi aja ada seperti itu kok. Segimana lagi? Gak salah bapaknya, gak salah ibunya. Tapi memang Allah mentakdirkan dia kayak gak mengikuti orang tuanya. Seperti anaknya siapa ya? Anaknya? Hah? Nabi Nuh. Beliau seorang Nabi, bayangkan. Tapi putranya gak bisa ikut dengan bapaknya, tenggelam dalam air bah yang begitu besar ketika Allah meratakan hukumannya kepada kaumnya. Itu enggak, itu jarang. Umumnya ketika bapaknya soleh, ibunya solehah, akan melahirkan yang namanya zuriyatun solehah. Inilah tunas-tunas yang diharapkan untuk menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Itu dimulai dari skala kecil satu rumah tangga. Rumah berikutnya juga sama. Pasutrinya soleh, solehah. Terus demikian. Dari rumah, rumah, rumah, rumah, rumah, rumah. Memunculkan yang namanya generasi yang baik, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk masyarakatnya. Itu dimulai dari pembentukan awalnya. Barakallahu fikum. Pasangan pasutrinya ini. Nah, yang sangat menentukan wanita ini. Perempuannya salihah dalam rumahnya, yang siap untuk mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah sahihah. Ilmu, amal, taib, orang tua yang mentarbiyah dia dengan baik, lingkungan yang bagus itu di tengah-tengahnya, persahabatan yang baik, pertemanan yang bagus, ini semuanya akan bisa membuat itu wanita menjadi salihah. Barakallahu fikum. Nanti akan kita kaji insyaallah secara bertahap. Barakallahu fikum, pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya lebih jauh, lebih rinci, lebih detail tentang ciri-ciri wanita salihah. Barakallahu. Gitu ya. Insyaallah taala. Sekarang di benak saya untuk kajian rutin bulanan di sini dari mulai sekarang sampai nanti tahun depan semuanya terkait dengan wanita. Insyaallah. Gitu ya. Loh. Bukan mencari wanita, bukan. Menjelaskan tentang sosok wanita yang salehah. Ini sebagai mukadimahnya, nanti akan dirinci lebih detail tentang sifat-sifat yang ada pada wanita salehah. InsyaAllah. Al-Muhim, ini yang pertama. Pertama dari apa ya? Nah, jauh banget tadi. Pertama dari apa, Pak? Jangan lupa dari apa bahasanya. Untuk wanita yang siap menjadi madrasah pertama bagi putra-putrinya untuk membentuk generasi robbani ke depan dan untuk perbaikan masyarakat. Ada kriterianya. Yang pertama, dia harus sebagai wanita yang salehah. Nek gak salehah gak mungkin terwujud yang namanya generasi robbani, masyarakat yang baik. Maka perempuan ini harus diperhatikan. Orang tua perhatian, suami perhatian, masyarakat perhatian, dengan perhatian jadikan mereka sebagai imra'atun salihah. Ini sebagai wadah pertama untuk membentuk generasi-generasi yang juga salihah di masa akan datang. Barakallahu fikum. Nah, yang terjun dalam dunia tarbiyah anak-anak, ustazah, seorang dai, daiyah, pengajar-pengajar putri juga harus salihah. Yang salihah jangan boleh ngajar. Memang enggak boleh mengajarkan ibu yang kalau bukan salihah. Harus yang salihah dan berilmu syar'i, barakallahu fikum. Yang kedua. Yang kedua, setelah dia salihah, di antara kriteria yang harus dimiliki oleh seorang wanita untuk bisa menjadi madrasah pertama sebagai madrasah pertama bagi putra putrinya untuk membentuk barakallahu fikum generasi rabbani, perbaikan masyarakat dari dalam, ialah antakunal mar'atu hasanata tarbiyati li auladiha. Wanita yang salihah tadi harus bagus, harus baik dalam mentarbiyah putra-putrinya. Tarbiyah pendidikan yang dia terapkan untuk putra-putrinya itu nomor satu, harus tarbiyah agama. Tarbiyah diniyah. Nomor satu itu. Harus mengajarkan kepada putra-putrinya akidah yang benar. Ini pegangan hidup. Supaya jangan sampai terkena racun ideologi yang menyesatkan. Ditanamkan kepada putra-putrinya pemahaman yang benar, ideologi yang benar, akidah yang benar, prinsip-prinsip agama yang benar. Sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya SAW. Itu agama. Dia harus menanamkan kepada putrinya semangat untuk beribadah kepada Allah. Semangat untuk beramal soleh. Taqarrub, mengabdi, menghamba kepada Allah. Sebagai anak-anak yang ahli ibadah. Ini adalah cikal bakal pembentukan karakter anak. Dari sini, ketika dia dekat dengan Allah Azza wa Jal, dia memiliki hubungan yang bagus dengan Allah Azza wa Jal, sebagai anak-anak yang betul-betul semangat dalam beramal saleh, semangat dalam mentaati Allah, semangat dalam beribadah, akan terbentuk kepribadian yang bagus. Tanamkan dari semenjak dini semangat beribadah kepada Allah. Juga harus menanamkan kepada putra-putrinya bab-bab yang terkait dengan muamalah. Diajarkan adab-adab yang bagus, akhlak yang mulia, etika-etika dan segala macam. Diajarkan bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada famili, bagaimana kepada kerabat, bagaimana kepada tetangga. Atau yang lain secara umum. Sehingga menjadi anak-anak yang berakhlak. Anak-anak yang beradab. Memiliki tata krama. Memiliki norma-norma yang bagus. Barakallahu fikum. Itu namanya tarbiyah diniyah. Barakallahu fikum, harus menomorsatukan tarbiyah agamanya. Dan dalam mentarbiyah harus bagus. Harus bagus. Tarbiyah dengan rahmah. mentarbiah putra-putrinya dengan penuh kasih sayang. Curahkan semua perhatiannya kepada putra-putrinya. Dari mulai semenjak kecil itu ya, dia susui, dia rawat, dan segala macam itu penuh kasih sayang. Dia arahkan, dia didik dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan ketegasan. Lain kasar, lain tegas. Tegas. Tapi ada kasih sayang di situ, kelembutan di situ. Barakallahu. Tayyib, tarbiyah dengan contoh-contoh yang bagus. Namanya tarbiyah bil qudwah. Dia sebagai sosok ibu yang sebagai teladan bagi putra-putrinya. Memberikan contoh-contoh yang baik kepada putra-putrinya dalam semua hal. Dicontohkan yang bagus. Barakallahu fikum. Sehingga poin kedua yang sangat penting, setelah dia sebagai perempuan yang salihah, barakallahu fikum, dia dituntut dan diminta untuk mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyatun hasanah, dengan tarbiyah yang baik. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya ini tadi, Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', beliau mengatakan, antakunal mar'atu hasanat tarbiyati li auladiha. Wanita itu harus menjadi wanita yang bagus dalam mentarbiyah putra-putrinya. Lianna auladaha hum rijal mustaqbal wa nisaul mustaqbal. Karena putra-putrinya nanti sebagai laki-laki masa depan, sebagai perempuan-perempuan masa depan. Wa awwalu ma yunasya'un yuqabiluna hadhihi al-um. Awal mula putra-putri tadi tumbuh kembang, yang pertama kali mereka hadapi ya ibunya ini. Yang pertama kali mereka temui ya ibunya ini. Yang pertama kali menempa mereka ya ibunya ini. Kalau ibunya salihah, maka akan menularkan kesolehannya kepada anak-anaknya. Kalau kemudian ibunya itu akidahnya bagus, ini akidah akan diberikan pada putra-putrinya. Kalau ibunya seorang yang taat beribadah kepada Allah, akan mengajak mereka semua untuk demikian pula. Ketika ibunya berakhlakul karimah, memiliki adab yang bagus, dia akan mengajarkan kepada mereka semua akhlak yang bagus, adab yang bagus. Barakallahu fikum. Maka di samping salihah, Anda wahai muslimah harus mentarbiyah putra Anda dengan tarbiyatun hasanah, tarbiyah agama yang bagus. Barakallahu fikum. Naam. Ketika Anda mungkin kurang sanggup dalam bab ini, maka sebagai seorang ibu yang salihah, dia akan memilihkan untuk putra-putrinya sosok murabbi, pendidik yang juga saleh. Untuk putranya dipilihkan seorang pendidik yang saleh. Untuk putrinya dipilihkan sosok pendidik yang saleh. Sama dengan prinsipnya dia, dijadikan ustaz, dai, mubalig, murabbi, muallim, guru, pengajar, sama saja. Akidahnya bagus, ideologinya bagus, semangat dalam beribadah, orangnya saleh, akhlaknya baik, adabnya bagus. Tidak boleh yang terkait dengan yang putri. Dia akan mencarikan untuk putra-putrinya yang seperti itu. Kriteria pendidiknya, barakallahu. Karena bukan semata-mata ilmu yang diajarkan, tapi semua akan diajarkan oleh sang guru. Mungkin dia langsung yang mendidik, kalau tidak sanggup dicarikan para pendidik yang sesuai dengan apa yang dia pegangi selama ini. Barakallahu fikum. Ini pembahasan cukup panjang terkait dengan dunia tarbiyah. Nah, muslimah harus paham ini semua. Barakallahu fikum. Dimulai dari anaknya, baru kemudian putri-putri kaum muslimin di sekitarnya. Barakallahu fikum. Hasanat tarbiyah. Poin yang ketiga, kriteria yang harus ada pada seorang ibu, seorang wanita muslimah supaya bisa menjadi madrasah pertama bagi putra-putrinya dan juga anak-anak kaum muslimin ialah an-nasyata fit tarbiyati wa da'wah. Dia harus memiliki semangat, kesungguh-sungguhan, berjuang untuk mentarbiyah putra-putrinya dan untuk mendakwahkan kebaikan kepada muslimah-muslimah yang lain. Aktif dalam tarbiyah, aktif dalam dakwah sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Harus itu. Dan pada tempatnya, pada ruang geraknya masing-masing. Kalau terkait dengan putra-putrinya di rumah. Kalau terkait dengan anak-anak orang lainnya di madrasah-madrasah khusus untuk putri. Menangani putri-putri kaum muslimin. Semangat. Yang ikhlas. Yang jujur. Penuh perjuangan. Penuh pengorbanan. Ini penting. Bukan semata-mata terkait dengan kamu sebagai pengajar. Tapi untuk anak kamu nanti. Penerus berikutnya. Juga terkait dengan anak-anak muslimin yang kamu didik itu nanti. Sebagai penerus berikutnya. Sadarilah. Kamu memiliki andil besar untuk menghasilkan, mencetak generasi-generasi yang terbaik dengan tarbiyah yang kamu adakan. Anak kamu dan anak-anak kamu muslim yang kamu ajari. Sadari, dengan andil yang seperti itu, kalian wahai muslimah sudah memberikan sumbangsih yang begitu besar untuk perbaikan masyarakat. Masyarakat akan baik ketika individunya baik. Baik. Dari individu yang bagus tadi akan muncul masyarakat yang baik. Kalian mendidik person-person putra-putri Anda, mendidik person-person putra-putrinya kaum muslimin sebagai anak-anak yang soleh, ke depan nanti akan menjadi warga masyarakat yang soleh. Akan muncul yang namanya perbaikan masyarakat nanti langsung dengan andil kalian sebagai seorang wanita muslimah dengan tarbiyah dan dakwah yang kamu lakukan selama ini dari dalam barakallahu fiik. Nasyab, ya, punya semangat bersungguh-sungguh berjuang dalam tarbiyah dan dakwah. Ingat, ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan niat yang jujur untuk kebaikan bersama. Barakallahu fiikum. Naam. Yang keempat. Yang keempat, ini juga sangat penting dimiliki oleh seorang wanita muslimah ialah al-fasahah wal bayan. Al-fasahah wal bayan. Penting. Dia bisa menjelaskan, memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menerangkan bimbingan agama Allah ini kepada putra-putrinya dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang bijak, dengan bahasa yang hikmah. Ini kunci berikutnya. Ya repot juga ya kalau dianya salihah, masya Allah, tapi gak bisa ngomong. Ya mungkin sih menggunakan praktek-praktek langsung amaliyah gitu ya. Tapi dampaknya kurang. Maka wanita muslim harus berlatih berbicara. Latihan untuk berbicara, menguraikan, menjabarkan. Ini sih dimasukkan dalam poin yang pertama tadi. Dia harus memiliki ilmu. Ilmu tadi menyangkut banyak hal. Termasuk dalamnya adalah ilmu tentang bagaimana cara penyampaian-penyampaian yang bagus. Barakallahu'alaikum. Harus belajar tata bahasa yang bagus, tata bahasa yang sopan. Kalau dia orang Indonesia ya belajar bahasa Indonesia yang bagus supaya enggak salah ngomong. Kalau orang Jawa ya tata bahasa Jawanya yang bagus. Orang luar Jawa ya menyesuaikan daerahnya masing-masing. Tapi bahasa yang menyatukan bahasa Indonesia harus memiliki tata bahasa yang bagus. Al-fasahatu wal bayan. Barakallahu fikum ini yang juga disebutkan oleh para ulama sebagai upaya wanita muslimah tadi bisa sebagai madrasah pertama. Barakallahu fiik. Dan yang terpenting itu sesungguhnya adalah masalah kesolehan. Ya, karena kesolehan orang tua, kesolehan seorang pendidik, itu sangat bermanfaat bagi anak-anaknya dan bagi anak didiknya. Dengan kesolehan orang tua, anaknya nanti akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Anaknya nanti akan dijaga agamanya oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam hadis ini terakhir yang mau kita sampaikan karena menjelang maghrib, perlu dihayati baik-baik pentingnya kesolehan orang tua. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma inda Tirmidzi dan juga yang lainnya. Suatu kali pernah Abdullah bin Abbas di belakangnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ibn Abbas, "Ya ghulam, wahai anak muda, inni wa'allimuka kalimatin." Sesungguhnya aku hendak menyampaikan kepada kamu beberapa kalimat. Berkasih ujangan-ujangan beberapa kalimat. Yang pertama yang kita inginkan sekarang, ikhwan. Yang pertama kata beliau, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depanmu. Syarahnya cukup panjang, saya ringkas saja. Pengertian ihfadillah, jagalah Allah, ialah menjaga perintah-perintah Allah dengan cara kamu kerjakan. Kerjakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, menjaga larangan-larangan Allah dengan kamu tinggalkan. Sehingga tinggalkan larangan-larangan Allah itu. Kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Yang ketiga, menjaga hak-hak Allah dengan menunaikannya. Tunaikan hak-haknya Allah Taala. Hak ibadah kepada Allah, hak bertauhid kepada Allah. Sama dengan jadilah kamu, wahai Ibnu Abbas, wahai anak muda, anak yang soleh. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menunaikan hak Allah, itu merupakan ketakwaan kepada Allah, bukti kesolehan dia. Jadilah hamba Allah yang soleh. Ihfadillah, jagalah Allah. Pahalanya, yahfadka. Allah akan menjagamu. Yani, engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam syarahnya, ada dua jenis penjagaan Allah untuk dia. Penjagaan yang pertama, ialah menjaga agamanya. Sehingga maknanya, jagalah Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, tunaikan hak-haknya. Allah pasti akan menjaga agamamu, dijaga dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, selamat dari berbagai macam fitnah, selamat dari berbagai macam syubhat, syahwat, dan yang lain-lainnya. Allah menjaga. Artinya dia akan selalu mendapatkan taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penjagaan dari Allah. Ini yang paling utama, yang paling besar. Penjagaan yang kedua, penjagaan secara fisik, duniawiyah, materi. Maknanya Allah akan menjaga fisiknya, badan kamu. Allah akan menjaga istri kamu, keluarga kamu. Allah akan menjaga anakmu. Allah akan menjaga harta benda kamu. Dari mara bahaya. Allah yang menjaganya. Harta, iya. Keluarga, iya. Anak juga iya. Allah akan menjaga putra-putri kamu kalau kamu soleh. Ini luar biasa. Kira-kira ini luar biasa. Ini semua adalah buah kesolehan orang tua. Ihfadillaha, kata Rasul. Diulangi lagi. Jagalah Allah. maka engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Maknanya, kalau kamu semasa hidupnya kamu, dalam keseharian kamu, selalu menjaga Allah, selalu beramal soleh, meninggalkan larangan-larangan Allah, beribadah kepadanya, menunjukkan haknya, maka ketika kamu mengalami kondisi kritis, tatkala kamu mengalami kondisi-kondisi genting, tatkala kamu menghadapi musibah yang besar, fitnah yang begitu besar, yang begitu menakutkan, maka kamu akan mendapati Allah di depan kamu. Maknanya Allah akan menjagamu, Allah akan membela kamu, Allah akan selamatkan kamu dari semua kondisi yang genting tadi. Dikarenakan kamu telah menjaga Allah di masa-masa lapang. Karena kamu biasa bermunajat kepada Allah, terbiasa taqarrub kepada Allah, terbiasa berdoa kepada Allah di masa-masa lapang. Maka di masa kamu susah, di masa kamu sulit, di masa kamu mengalami kondisi yang sangat genting, tatkala engkau berdoa kepada Allah, suara kamu sudah didengar oleh Allah. Suara kamu sudah masyhur di sana. Nama kamu dikenal di sana. Sehingga mudah untuk dikabulkan permohonan kamu oleh Allah Azza wa Jalla. Akan diselamatkan, akan dibantu dalam kondisi-kondisi yang sangat genting, yang marah bahaya. Itu luar biasa. Ini sebenarnya buah kesolehan kita. Barakallahu fikum. Itu dampaknya bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk anak-anak kita. Untuk siapa ini? Untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum. Dulu para ulama terdahulu semangat beribadah, semangat beramal soleh, semangat mentaati Allah Azza wa Jalla, dan niatannya untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan begitu. Aku akan tambah ibadahku, aku akan tambah sholatku, aku akan tambah qiyamul lailku untuk engkau ya anakku, untuk putranya. Artinya keberkahan kesolehan tadi supaya diberikan kepada putra-putrinya. Mereka akan dijaga oleh Allah sebagai anak yang baik, anak yang soleh. Dalam Al-Quranul Karim diceritakan, masih bab yang satu ini, ketika diceritakan tentang Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Ini dalam surah apa ya? Al-Kahfi. Ketika disebutkan dalam riwayat, Nabi Musa pernah mengatakan, ditanya, wahai Musa, apakah ada yang lebih alim daripada kamu? Dia katakan, tidak ada yang lebih alim daripada aku. Aku yang paling alim. Maka ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan, ada di sana hambaku memiliki ilmu yang kamu miliki. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah supaya dipertemukan dengan hamba tadi. Dikasih tahu ciri-cirinya segala macamnya. Al-Muhim dikisahkan dalam Al-Quran di Al-Kahfi. Nanti ya di Al-Kahfi, Al-Muhim sampai ketemu dengan Khadir. Minta ikut, dibolehkan dengan syarat. Jangan bertanya apapun terkait dengan apa yang dikerjakan sama Khadir. Pertama naik kapal, dilobangi itu kapal sama Khadir. Nabi Musa tanya, tangkap perjanjian. Yang kedua ketemu anak kecil, dibunuh sama Khadir. Tanya lagi, yang kedua. Yang ketiga, datang ke sebuah kaum, sebuah kampung, minta dijamu sebagai tamu, ditolak. Mendapati ada, apa ini, tembok yang mau roboh, dibangun sama Khadir. Jadi Musa tanya lagi, yang terakhir sudah. Disebutkan, terkait dengan kasus tembok yang mau roboh ini. Diabadikan dalam Al-Quran dari Karim. Khadir menjelaskan kepada Nabi Allah Musa, kenapa kok dia bangun? Di sebuah dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wakana tahtahu kanzullahuma wakana tahtahu kanzullahuma wakana abuhuma saliha fa'ada rabbuka yabluga syudahuma wa yastakhrijakan sama ilahil ayah. Adapun tembok ini, kenapa saya bangun? Tembok ini yang tadinya mau roboh ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Namanya yatim, anak yang belum balig, ditinggal mati bapaknya. Itu namanya yatim. Tembok ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Baik. Bapaknya itu bapak, di bawahnya ada harta benda berbenda milik mereka berdua. Dulu bapaknya orang soleh, wakana abuhuma soleh. Maka Rabbu berkehendak untuk membesarkan dua anak ini dan nanti akan mengeluarkan perbendaharaannya untuk mereka. Rahmat dari Rabbu. Ada kata-kata wakana abuhuma soleha. Ini anak masih kecil, belum balig, tak ngerti apa-apa, sudah enggak ada bapaknya. Mungkin orang kelimpungan, gimana ngerawatnya ya, enggak ada bapaknya. Yang merawat adalah Allah Azza wa Jalla. Allah akan takdirkan asbab untuk ngurus anak ini. Dengan kesolehan bapaknya, Allah jaga ini anak. Allah jaga hartanya. Besarkan ini anak. Sampai dewasa dan dikenal harta benda. Barokah kesolehan orang. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, intinya ini yang paling penting untuk kita camkan baik-baik, yaitu kesolehan. Ini terkait dengan kita sendiri sebagai laki-laki, sebagai suami. Juga yang terkait dengan bab kita adalah terkait dengan wanita soleha. Betul, sangat penting menjadi wanita yang soleha. Sebagai ibu yang soleha, sebagai istri yang soleha, sebagai imra'atun soleha. Sangat berefek positif untuk anak-anak kamu nanti dan untuk anak-anak kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dengan poin-poin yang lain yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Sementara demikian, insyaallah ba'dal maghrib nanti akan sedikit diteruskan terkait dengan tema kita ini nanti. Wallahu a'lam bishawab, sudah cukup di sekarang dulu persiapan untuk maghrib. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah wa baraka wa ta'ala.